teramat sukar untuk melupakan bayangan kasihmu. Cintaku, sampai kapan dapat ku tahan? Terlanjur besar cinta dan impian. Harapan hidup bersamamu mungkinkah kan nyata? Angin bisikan padanya kasih dan sayang untuk cinta. Bye.